إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهُدَى هُدَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ مَعَاشِرَ الْإِخْوَةِ رَحِمَنِي wa rahimakumullahu jami'ah. Di antara amalan yang besar yang disebutkan oleh para ulama adalah kewajiban untuk memberikan pendidikan kepada keluarga, kepada anaknya, kerabatnya. Dan sandaran yang sering disebutkan oleh para ulama tentang disyariatkannya amalan ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun syidad. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri-diri kalian, demikian pula keluarga kalian dari neraka, yang bahan bakarnya adalah manusia, demikian pula bebatuan. Yang di atas neraka tersebut ada para malaikat yang keras, yang kaku. Maka ditafsirkan oleh para ulama tentang makna firman Allah Subhanahu wa taala, ku anfusakum wa ahlikum nara, itu maknanya adalah perintah untuk seseorang itu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, demikian pula memerintahkan keluarganya untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dinukilkan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan tentang makna ayat ini, mana ku anfusakum ahlikum nara addibuhum wa alimuhum, ajarilah mereka adab, demikian pula ajarilah mereka ilmu. Demikian pula dalam riwayat yang lainnya beliau mengatakan, alimu anfusakum wa ahlikumul khaira, ajarkanlah diri-diri kalian, demikian pula keluarga kalian ilmu. Demikian pula dinukilkan dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau mengatakan, alimu bi taatillah wattaku, i'malu bi taatillah wattaku ma'asillah wa'muru ahlikum bizikr yunjikumullahu minan nar. Amalkanlah oleh kalian ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bertakwalah kalian kepada Allah, jagalah diri kalian dari kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan perintahkanlah keluarga kalian dengan azzikr. Ya. Beramal dengan Al-Qur'an, menjalankan ketaatan kepada Allah, meninggalkan larangan Allah. Yang demikian itu akan menyelamatkan kalian dari neraka. Demikian pula dinukilkan dari Mujahid, beliau mengatakan ittaqullah wa ausu ahlikum bitaqwallah. Bertakwalah kalian kepada Allah dan wasiatkanlah kepada keluarga kalian juga untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula dinukilkan dari Qatadah Ibnu Di'amas As-Sadusi, beliau mengatakan ta'muruhum bi tha'atillah wa tanhahum an ma'siyatillah. Engkau perintahkan mereka untuk taat kepada Allah. Engkau larang mereka dari maksiatan kepada Allah. Wa antaku 'alaihim bi amrillah. Engkau tegakkan di tengah-tengah mereka perintah Allah. Wa ta'muruhum bihi, engkau perintahkan mereka. Wa tusaiduhum 'alaihi, engkau bantu mereka untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa idza ra'aita lillah maksiatan qadza'tahum anha wa zajartahum anha. Apabila engkau melihat mereka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, engkau cegah mereka, engkau larang mereka dari amalan kemaksiatan itu. Demikian pula kata Ad-Dhahhak, demikian pula Muqatil, hakul muslim ayu allima ahlahu min qarabatihi wa imaihi wa abidihi ma faradallahu alaihim wa manahahumullahu anhu. Termasuk kewajiban atas setiap muslim agar dia mengajari ilmu keluarganya, kerabatnya, budak perempuannya, demikian pula budak laki-lakinya. Segala sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan atas mereka dan Allah larang atas mereka. Maka ini semua menunjukkan makna dari firman Allah ku anfusakum ahlikum naro. Selain perintah untuk bertakwa kepada Allah, kepada diri kita, juga kita diperintahkan untuk membantu keluarga kita, anak-anak kita, juga bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang itu semua akan menyelamatkan kita dari api neraka. Demikian pula di antara dalil yang menunjukkan disyariatkannya untuk mengajarkan ilmu kepada keluarga kita adalah contoh dari amalan Rasulullah alaihi salatu wassalam. Dalam hadis disebutkan ketika Rasulullah alaihi salatu wassalam menerima firman Allah Subhanahu wa taala wa angdir ashiratakal akrabin, di antara yang beliau seru adalah keluarganya. Salah satunya adalah putri beliau, ya Fatimah bintu Muhammad. Wahai Fatimah bintu Muhammad, salini min mali syai'an, mintalah kepadaku dari hartaku. La ukni anki minallahi syai'a, aku tidak bisa melindungimu dari Allah Subhanahu wa taala sedikit pun. Demikian pula contoh yang beliau ajarkan ketika beliau membonceng Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu, radhiyallahu taala anhuma, di atas himar, ya gulam ikhfadillah yahfadka, ikhfadillah tajidhu tujahaka, ila akhiril hadis. Wahai anak muda, wahai anak kecil, jagalah Allah, jagalah agama Allah, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menjagamu. Demikian pula ketika sahabat Umar bin Abi Salamah, Rabibnya, ya, Rasulullah alaihi salatu wasalam, putranya Abu Salamah, berada di pangkuan Nabi alaihi salatu wasalam. Ketika beliau berada di hadapannya, jangan. Maka Umar bin Abi Salamah menjulurkan tangannya ke sana kemari, ya, untuk meraih makanan yang dia inginkan. Maka kata Rasulullah alaihi salatu wasalam, Ya gulam, wahai anak kecil, samillah, bacalah bismillah ketika anda makan. Kul biyaminik, makanlah dengan tangan kananmu. Wa kul mimma yalika, demikian pula makanlah sesuatu yang terdekat denganmu. Ini semua, demikian pula hadis-hadis yang lainnya, menunjukkan contoh dari Nabi alaihissalatu wassalam, dan beliau adalah qudwah, panutan kita, tentang bagaimana mendidik keluarga. Maka ini menunjukkan bahwasanya memberikan pendidikan kepada keluarga itu merupakan amalan yang besar. Bahkan dikatakan oleh sebagian ulama, itu merupakan pilar-pilarnya kebaikan yang akan dibangun di atasnya kebaikan di tengah-tengah masyarakat. Maka ketika seseorang menjalankan amalan yang besar ini, tentu faedah yang pertama adalah yang dia dapatkan adalah dia telah menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dari ayat yang telah kita sebutkan. Di situ disebutkan perintahku anfusakum wa ahlikum nar. Maka usaha yang dia lakukan di dalam mendidik keluarganya, ketika dia jalankan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan petunjuk Rasulullah alaihi salatu wasalam, pahala besar yang akan dia dapatkan. Dan ini tidak ada kaitannya dengan hasil yang akan dia peroleh. Apakah anak itu menjadi anak yang soleh ataupun tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Karena yang dituntut untuk kita lakukan adalah usaha kita untuk mendidik mereka, bukan hasilnya. Adapun hasilnya adalah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya kita dimintain pertanggungjawaban atas hasil akhir dari usaha kita ketika mendidik anak-anak, tentu di antara para nabi juga sama. Di antara mereka ada yang memiliki anak yang tidak saleh. Nabi Nuh alaihissalatu wassalam akan dimintai tanggung jawab. Demikian pula di antara para ulama juga sama. Ya. Di antara mereka ada yang orang tuanya itu adalah ulama yang besar, tumbuh hidup di atas kebaikan, namun Allah Subhanahu wa taala uji memiliki anak-anak yang tidak sesuai dengan harapan orang tuanya. Maka kita tidak dituntut untuk atau tidak dimintai tanggung jawab tentang hasil akhirnya, namun yang kita akan ditanya adalah apa yang telah kita lakukan kepada keluarga kita. Ini yang pertama. Ketika seseorang beramal, berbuat, berusaha untuk memberikan pendidikan kepada keluarganya, dia telah menjalankan firman Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sebagaimana disebutkan, apa yang kita usahakan itu merupakan pondasinya atau tiangnya kebaikan kaum muslimin, kebaikan masyarakat, karena keluarga itu merupakan pendidikan yang pertama. Ingat sebuah hadis, kullu mauludin yuladu alal fitrah fa abawahu yuhawidanihi au yunasiranihi au yumajjisanihi. Setiap anak itu dilahirkan dalam keadaan fitrah, di atas Islam, sampai orang tuanya, kedua orang tuanya lah yang merubahnya menjadi seorang Yahud atau seorang Nasara atau seorang Majus. Bukan berarti setiap keburukan yang dilakukan oleh seorang anak itu merupakan hasil didikan orang tuanya, tidak. Namun hadis ini memberikan makna bahwasanya pendidikan di dalam keluarga itu memberikan pengaruh yang besar bagi tumbuh berkembangnya anak tersebut di masa yang akan datang. Dimulai dari keluarga. Wallahu ta'ala alam bishawab. Oleh karena itu, dalam rangka untuk beramal di dalam dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang kita sebutkan, kita akan berusaha untuk mengambil pelajaran dari nasihat yang berharga yang ditulis oleh seorang alim yang bernama Abul Faraj Ibnul Jauzi yang berjudul Laftatul Kabid ila Nasihatil Walad. Kalau diterjemahkan dalam bahasa kita, kurang lebihnya tergeraknya hati untuk memberikan nasihat kepada sang anak. Siapakah Ibnul Jauzi yang kita maksudkan? Beliau adalah seorang yang bernama Abul Faraj Jamaluddin Abdurrahman bin Ali bin Muhammad bin Ali bin Ubaidillah Ibnul Jauzi Al-Qurashi At-Tamimi Al-Bakri min Bani Muhammad bin Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu Al-Baghdadi Al-Hambali, dari keturunannya Muhammad bin Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau dilahirkan pada tahun 509 atau 510 Hijriah. Disebutkan dalam biografi beliau, ketika beliau masih muda, masih tumbuh, berkembang, remaja, bibinya itu membawa beliau kepada seorang alim yang bernama Ibnu Nasir. Maka beliau pun banyak belajar dari Ibnu Nasir. Lalu beliau pun senang dengan nasihat. Demikian pula keseharian beliau mendapatkan nasihat dari gurunya. Dalam keadaan beliau itu masih muda belia, akalnya belum sempurna. Fawa'adun nas wa huwa sobi. Maka dia mampu untuk memberikan nasihat kepada manusia yang lainnya dalam keadaan beliau masih muda belia. Ya. Beliau ditinggal meninggal dunia oleh orang tuanya pada umur 3 tahun. Ya. Kemudian dididik oleh bibinya. Kemudian kerabat-kerabatnya, dahulu mereka adalah seorang pedagang tembaga. Ya. Maka beliau pun ketika belajar mendengar dari Abdurrahman bin Ali As-Saffar, dan tahun pertama beliau mendengarkan atau belajar ilmu itu pada tahun 156 Hijriah sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Az-Zahabi. Disebutkan oleh penulis biografi ini, wa kana wa huwa sabi, dahulu dalam keadaan beliau masih kecil, dinan la yukhalitu ahadan wala ya'kulu ma fihi syubhah wala yakhruju baitihi illa lis-shalah. Meskipun dia masih kecil, dia telah memiliki agama, ya, punya ya apa asar pengaruh dalam agamanya, ibadahnya. Dia tidak bercampur berkumpul dengan seorang pun, ya, yakni dia menyendiri, ya. Demikian pula dia tidak makan dari sesuatu yang padanya ada syubhat, ada kesamaran apakah ini halal atau haram. Ya. Demikian pula dia tidak keluar dari rumah kecuali untuk menjalankan amalan ibadah sholat. Wa kana la yal'abu ma'asiban, dahulu beliau tidak bermain dengan anak-anak yang lainnya. Zu himmatin aliyah jiddan, beliau punya semangat yang tinggi. Walaqad dhalla tulu hayatihi yatlubul ilma wa ya'idu wa yusannif. Dan sungguh panjang umur beliau dihabiskan untuk menuntut ilmu, memberikan nasihat kepada manusia, demikian pula menulis, membuat karya tulis. Lihat ya, hasil yang baik itu tidak didapatkan dengan tubuh yang santai ya. Sedari kecil beliau diberikan taufik untuk ya, siap menerima itu semua, mampu untuk memikul itu semua ya. Maka tentunya masing-masing orang berbeda ya. Yang pada intinya ketika seorang menginginkan untuk mendapatkan derajat yang tinggi dalam hal ilmu, itu hanya bisa didapatkan dengan kesungguhan, bukan dengan jiwa yang santai ya. Namun perbedaannya antara satu dengan yang lainnya, ada seseorang yang ketika menjalani itu semua itu mudah, hatinya terasa ringan. Namun ada orang yang secara akal dia mampu memperoleh seperti yang didapatkan oleh para ulama, namun dia sulit untuk beramal seperti amalannya para ulama, istiqomah di atas kebaikan ketika mendapatkan, ingin mendapatkan ilmu ya. Adapun guru beliau ya, di antaranya adalah Ibnu Nasir ya. Beliau belajar darinya Al-Quran, beliau belajar darinya ilmu hadis. Dalam hal Al-Quran demikian pula adab, belajar bersama Sibti Al-Khayyat Ibnu Juwailiki. Demikian pula guru terakhir yang beliau mengambil ilmu darinya adalah Ad-Dainawari Wal-Mutawakili. Demikian pula Al-Mutawakili. Di antara murid-murid beliau yang mengambil hadis atau nasihat dari beliau adalah anaknya ya, anak beliau yang bernama Yusuf ya, Muhyiddin Yusuf, seorang pengajar di Darul Musta'sim Billah ya, sekolah yang dimiliki oleh khalifah. Demikian pula anak tertua beliau yang bernama Ali An-Nasih. Demikian pula cucu beliau yang hampir mirip gitu, seorang yang suka memberikan nasihat yang bernama Syamsuddin Yusuf Ibn Faragli Al-Hanafi, penulis kitab Mir'atuz Zaman. Demikian pula Al-Hafid Abdul Ghani Asyih Muwaffaq Ad-Din Ibn Qudamah juga berguru sama beliau. Demikian pula Ad-Dubaisi Ibnu Najjar Ad-Diya. Demikian pula selain mereka. Kemudian dituliskan oleh cucu beliau yang telah kita sebutkan, Syamsuddin Yusuf bin Faragli Al-Hanafi, menyebutkan anak-anak beliau. Dan di antara yang paling banyak penyebutan biografinya ada tiga orang. Tiga orang. Yang pertama adalah Abu Bakar Abdul Aziz, dan anak ini anak tertuanya. Ya, anak tertuanya. Beliau belajar dari mempelajari madhab Al-Imamu Ahmad, belajar dari Abul Waqid Ibnu Nasir Al-Armawi. Demikian pula dari guru-guru yang lainnya. Nah, anak beliau ini yang pertama itu beliau safar ke daerah Musil ya, daerah Musil, daerah Irak. Kemudian beliau menyampaikan nasihat, menyampaikan ilmu terhadap penduduk Musil, dan beliau diterima. Namun ada seorang yang hasad kepada beliau ini, sehingga dia mengirimkan orang untuk meracuninya. Kemudian Abu Bakar Abdul Aziz ini meninggal dunia. Kemudian yang kedua, seorang yang bernama Abul Qasim Badruddin Ali An-Nasih. Dan nasihat yang dituliskan dalam kitab ini arahnya kepada anak yang kedua ini ya. Nanti akan disebutkan kisahnya tersendiri. Kemudian yang ketiga, anak yang paling berbaktinya ya, yaitu seorang yang bernama Abu Muhammad Yusuf Muhyiddin ya, anak yang paling berbakti dari Ibnul Jauzi. Beliau mengikuti jejak langkah orang tuanya sampai pada akhirnya beliau diangkat jadi semacam apa menteri keuangan atau menteri ekonomi pada khilafah Bani Abbasiyah, ya, atau pengawas naik turunnya harga di pasaran, ya. Kemudian setelah itu dia menjadi guru di sekolah keluarga Bani Abbasiyah, ya, dan meninggal dunia pada saat orang-orang Mongol menguasai daerah Baghdad, ya, dalam keadaan kutila sabran, ya, terbunuh dalam keadaan terikat, ya, dibunuh oleh Hulagu Khan, ya, orang Mongol. Maka diantara pujian para ulama ini tiga anaknya, diantara pujian para ulama terhadap Abul Faraj Ibn Jauzi ini adalah apa yang disebutkan oleh Al-Hafidz Az-Zahabi tentang beliau, kana ra'san fit tadzkir bila mudafa'ah, adalah beliau tokohnya dalam hal memberikan tadzkirah, nasihat, ya. Tidak ada perselisihan para ulama tentang keutamaan beliau ini. Yaqulun nadhim ra'iq, yaqulun nadhim ra'iq, ketika beliau berbicara dengan nadhim, dengan apa? Bentuk syair, maka syair-syairnya itu bagus, indah. Wa nasrul fa'iq badian, badihan. Ketika beliau berbicara dalam bentuk penjelasan, maka penjelasannya juga gamblang. Bahwa hamilu, wayusibu, wayujibu, maka beliau mampu untuk menerangkan secara panjang lebar, menjadikan manusia itu takjub, kagum terhadap beliau. Demikian pula, selain menjelaskan inti sebuah permasalahan, juga beliau mampu untuk menjelaskan sisi-sisinya, ya, secara panjang lebar. Lam ya'ti qablahu wala ba'dahu misluh, tidak ada seorang pun apakah sebelum beliau atau setelahnya yang sama keutamanya dengan beliau. Fa wa hamilu liwa'il wa'di wal qaimu bi fununihi, beliau adalah pembawa bendera dalam urusan memberikan nasihat, ya. Orang yang tokohnya dalam bidangnya, ya. Masyakil hasan, dalam bentuk yang bagus, ya, rupanya itu bagus. Wasautu thayyib, demikian pula suara beliau itu bagus, enak didengar, ya. Wal waqa' fin nufus wa hasanus sirah, demikian pula apa yang beliau sampaikan itu, ya, bisa mengena dalam hati, ya, dalam jiwa. Demikian pula jalan hidup beliau itu bagus, ya. Demikian pula beliau, Al-Imam Az-Zahabi mengatakan, wa ma'adhunnu zaman yasmahu bimislihi, dan aku tidak menyangka ada dalam satu waktu, ya, akan ada kelapangan, kelonggaran untuk muncul orang yang semisal dengan beliau, ya. Demikian pula kata Al-Hafidz Ibnu Rajab, wa hasilul amri, ya, dan kesimpulan dari perkara beliau ini, anna majalisahu al-wa'idiyah lam yakun laha nadhir, bahwasanya majlis beliau dalam hal memberikan nasihat itu tidak ada tandingannya. Walam yusma' bimislihi, demikian pula tidak terdengar ada seorang yang bisa memberikan nasihat seperti beliau. Wa kanat azimatun naf'i yatadzakaru bihal ghafilun, dan dahulu nasihat beliau itu sangat agung, besar manfaatnya, yang mengingatkan orang-orang yang lalai. Wa yata'allamu minhal jahilun, yang orang-orang jahil itu belajar dari nasihat beliau. Wa yatubu fiyal mudnibun, demikian pula orang-orang yang berdosa itu tobat dengan sebab nasihat beliau. Wa yaslamu fiyal musyrikun, demikian pula orang-orang musyrik bisa masuk Islam dengan sebab nasihat beliau, ya. Adapun, ya, tulisan-tulisan beliau sangat banyak, ya. Seperti yang disebutkan oleh Ibn Taymiyah rahimahullah, kana Syekh Abul Faraj mutafanninan katsirat tasanif, adalah Syekh Abul Faraj itu orang yang menguasai cabang ilmu yang banyak, ya. Banyak tulisannya, lahu musannafatun fi umurin katsirah, Beliau memiliki karya tulis dalam bidang-bidang yang banyak. Ada tuha faro'aituha aktsar min alfi musannaf. Aku hitung dia, maka aku lihat tulisannya itu lebih dari 1000 karya tulis. Ya. Wa ra'aitu lahu ba'da dzalika ma lam arah. Lalu aku melihat tentang beliau apa yang belum pernah aku lihat, belum pernah aku pelajari setelah belajar dari kitab-kitab beliau. Kata al-Imam Adz-Dzahabi, wa ma 'allamtu ahadan minal ulama sannafa ma sannafa hadzal rajul. Ya, aku tidak melihat seorang pun yang bisa menulis seperti yang ditulis oleh orang ini, yakni Abul Faraj. Kemudian ini penulis kitab ini yang memberikan wasiat. Lalu siapa yang diberikan wasiat? Yang telah kita sebutkan tadi adalah anak keduanya. Ya. Atau bukan anak keduanya, tapi salah satu anaknya. Disebutkan oleh beliau dalam mukadimahnya, beliau punya 5 anak. Ya, punya 5 anak. Kemudian disebutkan 4 orang meninggal dunia, ya, sebelum menuliskan risalah ini. Ya, punya 5 anak laki-laki, meninggal 4. Yang hidup 1, yaitu anak ini. Ya. Namun, ya, disebutkan oleh para ulama, anak ini memiliki perubahan. Pada saat masa kecil, ya, pada saat masih kecil, beliau adalah orang yang baik, ya, baik jalan hidupnya, seperti yang diharapkan. Disebutkan oleh Ibnu Najjar, ya, wa'adha fi sobahu, ya, atau wu'idha fi sobahu. Pada masa kecilnya anak ini orang yang, ya, masih mengikuti nasihat. Ya. Wa qala anhu adh-dhahabi amila al-wa'dha waqtan thumma taraka wa kana katsiran nawadir. Halau di'abah. Al-Imam Az-Zahabi mengatakan, anak ini, ya, pada satu masa dia masih mendengarkan nasihat, beramal dengan nasihat yang sampai kepadanya. Kemudian setelah itu dia meninggalkannya, futur. Ya, dia futur. Ya. Lalu anak ini disebutkan katsiran nawadir. Apa itu katsiran nawadir? Sukanya cerita yang aneh-aneh. Suka, ya, cerita sana sini, tersibukkan dari ilmu, ya. Demikian pula khalau di'abah, pandai dalam hal permainan, ya, pandai dalam permainan. Demikian pula disebutkan oleh Ibnu Najjar, wa kana katsirul mail ila lahwi wal khila'ah. Adalah sifat beliau ini, orang ini, wa kana katsrul mail ila lahwi wal khila'ah, terlalu banyak condong senang kepada sesuatu yang sia-sia. Demikian pula khila'ah. Apa itu khila'ah? Fasadul akhlaq, ahlak wal ighraq fil malazat wal fujur, ya. Ahlaknya rusak, ya. Berpaling kepada hal-hal yang sesuai dengan hawa nafsunya, kelezatan yang sesuai dengan hawa nafsunya. Demikian pula amalan kemaksiatan. Bahkan disebutkan beliau itu senang berteman dengan batolin. Apa itu batolin? Orang-orang pengangguran, enggak punya kerjaan. Wal mufsidin, ya. Orang-orang yang merusak. Ya. Ini sifat salah satu dari anak beliau ini. Demikian pula di antara bentuk, ya, durhakanya anak ini kepada Ibnul Jauzi adalah disebutkan oleh cucunya beliau dalam Mir'atuz Zaman, dia curi buku-buku anaknya, dijual dengan harga murah. Bahkan pada saat orang tuanya itu dalam keadaan mendapatkan ujian pada masanya, ya, maka beliau pun memberikan nasihat kepada anaknya ini, ya, yang nanti akan kita sebutkan dalam mukadimahnya. Maka ini diantara sebab yang menjadikan beliau mengarahkan nasihat ini kepada anaknya ini. Anaknya ini meninggal pada tahun, pada bulan Ramadan tahun 36, ya. Sittun wa thalathina wa sittun mi'ah, ya. Wa sittun mi'ah, 636 Hijriah. Ada yang mengatakan, ya, ada yang mengatakan dia terbunuh, ya, dia terbunuh pada saat peperangan melawan pasukan Mongol. Namun dikritik atau dikoreksi oleh sebagian bahwasanya yang terbunuh oleh orang-orang Mongol adalah anaknya yang berbakti tadi, seorang yang bernama Yusuf. Ya, adapun ini tidak. Wallahu taala alam bisawab. Namun di antara yang disebutkan oleh para ulama tentang kebaikan orang ini adalah, ya, dia seorang yang muta'affifan, orang yang menjaga kehormatannya, dan dia bisa mengerjakan amalan-amalannya sendiri, seorang yang mandiri, ya. Demikian pula kata Ibnu Katsir, kana syekhan latifan dzarifan, seorang tua yang memiliki sifat lembut, ya. Ini akhir kehidupan beliau. Demikian pula dinukilkan oleh cucunya, beliau juga ketika Ibnu Jauzi meninggal dunia, orang ini juga ikut mensolati ayahnya, orang tuanya. Wallahu taala alam bisawab. Semoga Allah Subhanahu wa taala, atau semoga orang ini sempat bertaubat atas apa yang dia lakukan terhadap orang tuanya semasa hidupnya. Wallahu taala alam bisawab. Telah habis waktunya. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan mulai membaca tulisan Ibnu Jauzi ini. Dimulai dari mukaddimah al-musannif, ya, tentang sebab beliau menulis wasiat ini kepada putranya ini, ya. Wallahu taala alam bisawab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.